إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah pada poin ke-8, beliau sebutkan fandur rahimakallah kullaman sami'ta kalamah من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن أو فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. Maka lihatlah, semoga Allah merahmatimu, setiap yang engkau dengar dari perkataannya, terkhusus orang-orang yang ada di zamanmu, jangan kamu tergesa-gesa, jangan kamu masuk kepadanya sampai kamu bertanya dan melihat apakah ada salah satu dari sahabat Rasul yang berbicara seperti itu atau salah satu dari ulama Islam dari para tabi'in atau atba' tabi'in. Jika engkau mendapati asar riwayat dari mereka, maka berpeganglah dengan itu, pertahankanlah, dan jangan engkau lepas, jangan engkau lewati, dan jangan engkau memilih yang lain, engkau tinggalkan itu, karena kalau demikian engkau akan terjatuh ke dalam neraka. Pernyataan Imam Barbahari ini merupakan pengarahan dan bimbingan beliau bagi orang yang membaca kitab beliau ini, bagi orang yang sampai kepadanya nasihat demi nasihat Barbahari. Beliau membimbing agar mereka tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru menerima apapun yang dia dengar, apapun yang dia baca dari pernyataan-pernyataan manusia di zamannya secara khusus, sebelum dia melihat Quran dan sunnah Rasul dan salafus saleh dari para sahabat dan generasi berikutnya. karena para sahabat, para tabi'in, mereka itu sangat jauh dan mereka lari dari berbagai macam kebatilan, dari beraneka ragam bid'ah. Maka orang yang mempelajari sejarah dan biografi para sahabat akan tahu bahwa tidak satu pun dari mereka yang tergelincir ke dalam bid'ah. Akan tahu betapa salafus saleh itu a'immatul huda, imam-imam hidayah. Tahu bahwa mereka selalu di atas al-haq. Maka al-haq yaduru ma'ahum haitsu daru, berputar bersama para sahabat. Artinya dimanapun, kapanpun, maka mereka bersama al-haq. Tidak akan keluar dari al-haq. Tentunya Imam Barbahari salah satu dari a'immah yang mengerti benar sejarah dan biografi salaf yang sangat cemerlang. Maka beliau mengingatkan umat dan yang membaca kitab beliau ini agar mereka tidak tergesa-gesa memasuki sesuatu, menerima sesuatu yang dia dengar, tergiur karenanya, sebelum dia membahas dan bertanya kepada ahlul ilm. Karena tentunya yang namanya seruan, yang namanya da'wah banyak ditawarkan dan dipropagandakan sedemikian rupa. Kitab, betapa banyaknya kitab, ribuan dan mungkin ratusan ribu. Pernyataan-pernyataan, betapa banyaknya majlis-majlis, muhadarat, ceramah, nadawat, seminar dan yang semisalnya. Belum lagi yang dikasetkan, yang disidikan, banyak juga. Orang yang ingin kebaikan jangan tergesa-gesa mengambil dan menerima apa yang kamu dapati, terkhusus di zamanmu di mana kamu hidup. Sampai benar-benar engkau ketahui bahwa perkataan ini benar berdasarkan dalil Quran, sunnah, salafus saleh. Kamu tahu dan bisa kamu timbang. Artinya jika dia tidak mengetahui semua itu, ini ucapan, dia tidak ketahui dalilnya, pernyataan fulan ini tidak dia mengerti nas yang membenarkannya, tidak ada salaf yang mendahului dia, dalam perkara-perkara agama. Demikian timbangan bagi orang yang peduli terhadap agamanya. Kalau orang peduli harta, kan akan jeli dalam mempertimbangkan segala sesuatunya. Kayak pedagang, berapa itu modalnya, berapa harganya, berapa keuntungannya, prospek enggak, sebentar, di sana rame enggak, anu strategi apa enggak. Dia peduli sekali, hitung-hitungan sekali sebelum melangkah untuk ya jadi atau enggak, deal diambil itu atau enggak. Itu sahibu dunia, perhitungannya jeli sekali, enggak ingin rugi. Maka orang yang peduli kepada agamanya lebih dari itu, tidak ingin dirugikan dalam imannya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam manhajnya. Bahkan kalaupun itu munculnya dari para ulama besar sekalipun, tidak semuanya dia telan mentah-mentah, ditimbang. Jika memang bertentangan dengan timbangan tersebut, tidak akan mereka terima. Makanya banyak yang para a'immah letakkan kaidah dalam bab ini, seperti yang Imam Malik katakan, kullu ahadin yu'khadu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil darinya, bisa ditolak, kecuali yang punya kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Siapapun itu. Itu pula yang Imam Syafi'i katakan, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli 'ardhal ha'id." Kalau kalian dapati pernyataanku bertentangan dengan sabda Rasul, buang pernyataanku, lempar ke tembok, jangan anggap. Itu pula yang Imam Ahmad serukan, beliau didikkan kepada murid-muridnya, "La tuqallidni la tuqalliduni wa la tuqallidu malikan wa la al-auza'i walakin khudu min haitsu akhadu." Jangan kamu taklid kepadaku Malik atau Auza'i, a'imah, tetapi jangan kau taklid kepadanya, tetapi ambil dari mana mereka mengambil dalil, nafs. Apalagi dikala orang tidak tahu menau, tidak kenal betul siapa yang berbicara ini, siapa yang menyampaikan ini, tidak diketahui akidahnya, tidak diketahui manhajnya, tidak diketahui. Bagaimana mungkin dia bisa percaya? Syariat di dalam hukum-hukumnya gantungkan kepada ma'rifah, ilmu, pengetahuan. Makanya ketika Allah menyebutkan minnah, kenikmatan jasanya kepada umat ini, Allah kembalikan itu kepada ilmu dan pengetahuan mereka. Seperti firman Allah, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum lil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat bagi rasul itu jika kalian mendapati sesuatu yang menyulitkan kalian, yang memberatkan kalian. Haris 'alaikum, rasul itu bersemangat, antusias untuk kebaikan kalian. Dan kepada mukminin, rasul itu raufun rahim, sangat sayang, sangat rahmat. Allah katakan itu min anfusikum, dari diri kalian sendiri, artinya orang yang kalian tahu, dari kalian, terutama bangsa Arab atau Quraisy, yang tahu betul siapa Rasul SAW, sejarahnya, nasabnya, kejujurannya, dan kebaikannya, akhlaknya, tahu mereka bahkan semenjak kecil. Makanya ketika mereka dikumpulkan oleh Rasul SAW dan ditanya tentang beliau, yang mereka katakan, wallahi ma jarabna alaikal kadib, demi Allah yang kami tahu, kami tidak pernah mendapati kedustaan darimu. Ma'ruf, dikenal betul siapa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau menyampaikan wahyu, ketika beliau berbicara, membimbing, memberi hidayah, irsyad, memberi hidayah, petunjuk, bimbingan kepada mereka, tidak ada alasan bagi mereka untuk mereka tolak. Mereka tahu betul siapa orang ini. Mereka tahu betul kejujurannya, akhlaknya, kebaikannya. Satu. Begitu pula dalam hukum. Misalnya terkait harta anak yatim, Allah katakan, fa in anastum minhum rusda, fa in anastum minhum rusda, fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika kalian para walinya, pamannya kah, atau siapa, atau wasi yang diwasiatkan padanya, telah mendapati pada anak yatim ini rusd, husnul tasarruf fil mal, sudah pintar mengolah atau membelanjakan hartanya, berikan harta itu pada mereka, kembalikan ini harta orang tua. Kapan? amanat harta ini boleh dikembalikan kepada anak-anak yatim itu ketika para walinya atau wasinya telah tahu betul rusd pada mereka. Dari mana diketahui ar-rusd itu, para fuqaha sebutkan, diketahui dari tajarib, dari pengalaman, itu sehari-harian. Kan dipantau sama walinya, ini anak bagaimana? Kasih misalnya 100 ribu. Jaga betul uangnya, dia beli yang seperlunya. Dia beli memang yang dia butuh. Beli sembako, gula, kopi, nasi. Perlunya dia butuh, buku, misalnya pakaian, ya, ini dia butuh. Yang gak butuh, ya bahkan yang memadrotkan dia gak mau beli. Dia gak belikan uangnya ini untuk rokok misalnya. Aku sana ini paham, Masya Allah. Tidak akan menyia-nyiakan hartanya nantinya. Makanya para ulama katakan orang yang beli rokok itu sadi. Dan perlu dihajar, mahjur. Nggak boleh pegang harta. Hartanya dipegang oleh walinya. Diberikan seperlunya untuk kebutuhan dia yang bermanfaat. Nggak mudah ditipu orang. Di dalam muamalahnya, ya jual beli atau apa. Tapi betul-betul dia jaga harta ini. Bahkan dia kembangkan dengan baik. Dia dagang ini itu. Pantas. Amanat harta ini untuk diberikan padanya. Kapan? Anastum minhum rusda. Ketika kamu tahu, ngerti betul. Gak semena-mena diberikan karena balek. Oh sudah balek nih hartamu, ambil ini dari orang tuamu. Sementara walinya gak tahu ini anak sudah rusyid atau belum. Gak boleh. Dan itu dosa amanat yang Allah berikan kepada para walinya. Kembali kepada pengetahuan. Tahu siapa mereka. Ibnu Jauzi bawakan ini di Talbis Iblis. Artinya, kata beliau, dari talbis iblis, termasuk dari tipuan iblis kepada Bani Adam, ketika mereka mempercayakan sesuatu yang berharga, apalagi urusan agama, urusan akidah, urusan manhaj, urusan ibadah, iman, surga, neraka, akhirat. Mereka percayakan kepada orang yang mereka gak tahu. Mereka pasrahkan kepada orang yang mereka gak kenal. Dan betapa seringnya manusia semacam itu. Hanya karena ulat dikenal baru tobat misalnya, atau bahkan baru Islam. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Allah beri hidayah, iman padanya. Langsung suka nyong-konyong, suruh bicara sana sini. Percayakan kepadanya dakwah dalam keadaan dia nggak tahu siapa orang ini. Di mukadimah Sahih Muslim, di dalam bab kubulul riwayat atau kubulul akhbar minat siqat, bahwa riwayat itu hanya diterima dari orang-orang sikoh yang terpercaya, yang ma'ruf. Beliau bawakan sekian riwayat, antara lain yang beliau bawakan Akar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan yushiku an yakhruja ilan nas rajulun yuhadithuhum bil Quran atau yuhadithuhum bil hadith. Saya kata rapun saya kulu ahaduhum sami'na min rajulin arafna wajhah walam na'rif ismah. Nggak akan lama akan datang masanya, kata Ibn Mas'ud, ada orang datang ulah yuhadithuhum menyampaikan kepada mereka perkara-perkara agama. Qala Allah, qala Rasul, bahasa agama ceramah, daurah, muhadharah, seminar atau apa sajalah namanya, banyak. Ketika mereka bubar dari majelis, yang dikatakan oleh yang hadir di majelis itu, yang jelas kita tadi mendengar ceramah dari fulan, kita tahu wajahnya, gini begini orangnya, hitam putih tinggi gemuk, tetapi kita nggak tahu siapa namanya. Tapi sampai pada tingkatan itu gegabahnya orang menerima perkara agamanya, ngawur. Kata orang nggak kenal dia, nggak tahu. Terus yang tahu wajahnya saja. Sementara mereka tidak kenali, mereka tidak ketahui siapa ini. Asal comot, asal ambil pokoknya. Kemudian juga beliau bawakan dari Amr bin Auf atau Abdullah bin Amr bin Auf. Bawakan dengan sanadnya, kata beliau, inna li Sulaiman syayatin maghlulah ghallaha Sulaiman fil bahr yushiku an takhruja ilan nas wa yuhadithuhum bil Quran atau hadithuhum di hadal hadith atau kama qala. Kata Imam Muslim dengan sanadnya pada Amr bin As bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam punya pasukan jin syaitan yang beliau belenggu, beliau ikat di tengah lautan sana, dan telah dekat waktunya syaitan-syaitan ini lepas. Lalu mendatangi majelis-majelis orang dan menyampaikan kepada mereka Quran atau hadis. Artinya kalau kamu tidak berhati-hati, kalau kamu enggak selektif, bisa saja yang kamu dengar ini syaitannya Nabi Sulaiman yang lepas dan tengah lautan sana. Wa ma yudrika, kamu nggak tahu Allah, kamu nggak kenal sama orang ini, siapa dia, seperti apa pemahamannya, gimana manhajnya, seperti apa akidahnya, belajar ke siapa, kemana arah jalur pendidikan dia, keilmuan yang dia dapati. Jadi ini syaitan. Apalagi dengan kecanggihan teknologi yang ada, internet, website kah, apa link, apa namanya. Orang tinggal buka, ribuan makalah kamu bisa dapati. Siapa yang bicara itu, siapa yang nulis, wallahualam. Gak kenal, gak paham. Mungkin salah satu dari syaitannya Nabi Sulaiman yang lepas dari lautan sana. Kemudian kemudian bisa dipercaya, kemudian bisa dia ambil, dia terima, dia yakini sebagai kebenaran, dia pegangi. Dalam masalah fikih, masalah fatwa, masalah akidah terlebih, masalah iman, masalah manhaj. Dari siapa kamu ambil ini? Orang yang kamu gak kenal dan tidak tahu menau tentangnya. Kata Imam Bahaz Ibnu Hakim rahimahullah, dinullah ahakku an yutlabu an yutlabalahul udul. Agama Allah itu yang jauh lebih berhak untuk dicari udul terhadapnya. Udul jamaknya adil, cari yang siqah, yang terpercaya. Kalau urusan dunia saja, arti asar Imam Bahaz bin Hakim, orang berusaha untuk cari orang terpercaya agar tidak hilang, tidak dirugikan dunianya. Dia cari udul, dan memang itu yang Allah syariatkan. Sengketa tanah, sengketa rumah, sengketa apalah misalnya, mobil kah atau apa, selisih urusannya 1 hektar, 2 hektar misalnya. Jangankan 1 hektar, atau 100 meter orang berani sampai ke pengadilan mempertahankan. Jangan 100 meter, 10 meter. Itu hak dia. Jadi, agar dia gak dirugikan, bagaimana dia cari udul, orang-orang terpercaya. Ini saksi saya, bulan, bulan. Tentunya di pengadilan, karena kan di cross-check. Siapa ini saksi ini? Dan ada syarat-syaratnya, tidak boleh pelaku dosa besar, ininya, itunya, agar persaksiannya bisa dibenarkan, bisa diterima oleh hakim, yang kemudian berdampak kamu tidak akan dirugikan. Kalau memang itu hak kamu, tanah kamu gak akan hilang, insya Allah akan kembali kepada kamu dalam pengadilan. Urusan sewa-menyewa, urusan kontrak-mengontrak, urusan hutang-piutang, urusan dunialah. Syarikat, patungan kerjasama, bisnis apa, kamu tanam saham di situ 1 miliar, ini itu. Agar kemudian kamu tidak ditipu, tidak dikecewakan, kamu bawa udul, saksi yang bisa dibenarkan, bisa diterima. Bahwa benar kamu pernah muamalah sama fulan, tanam 1 miliar, begini-begini, dan seterusnya. Hitam di atas putih, notaris, dan lain-lainnya. Itu urusan dunia. Gak asal comot, gak asal ambil orang. Urusan 1 miliar untuk kemudian agar tidak ditipu, agar tidak dirugikan, ambil orang di jalan aja lah pokoknya. Pak Muslim ya, jadi saksi. Gak mau dia. Dia selektif sekali, hati-hati sekali. Dalah cuma untuk urusan 1 miliar. Jangan 1 miliar 100 juta saja, bahkan 10 juta saja, gak mau rugi orang. Itulah kata Imam Baz Ibnu Hakim, agama Allah jauh lebih pantas, lebih harus dicari dari orang-orang adil. Yang kamu tahu persis siapa dia. Kamu tahu betul iman, akidah dia, manhajnya. Sehingga kamu tidak dirugikan. Karena itu mempengaruhi agama kamu. Benar atau salah. Bahkan nanti dikubur dan di akhiratmu. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang ilmu yang kamu pelajari, bagaimana kamu mengamalkannya agar kamu tidak dirugikan. Ada saksi kudus yang kamu ambil darinya agamamu. Jauh lebih berhak agama. Kata Baz Ibnu Hakim rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Yazid bin Harun pula, rahimahullah, al-alim hujjatuka atau hujjatun bainaka wa bainallah fandur man taj'alu hujjatak. Kata Yazid bin Harun, seorang alim, itu hujjah kamu di hadapan Allah, antara kamu dengan Allah. Maka perhatikanlah siapa yang kamu jadikan hujjah bagimu agar di hadapan Allah kamu tidak mendapatkan murkanya, tidak dihukum, tidak diazab, tapi surga balasan yang kamu dapat. Hujjahmu yang akan membela kamu dan menyelamatkan kamu nantinya di hadapan Rabbul Alamin, antara kamu dengan Allah tanpa penerjemah langsung, adalah seorang alim. Hanya pilih betul-betul orang alim. Kalau dalam bahasa dunia itu sebagai lawyer, pengacara. Kamu sekarang di pengadilan, ya, menghadapi kasus apa, Rasulullah SAW. Nah, kamu kan ingin selamat di pengadilan supaya nggak dipenjara. Kamu ingin bebas. Nantinya ketika hakim ketok palu, toh menguntungkan kamu. Selamat. Nah. Untuk tujuan itu kamu cari pengacara yang membela kamu. Pengacara itu harus pengacara yang handal, pengalaman, pinter dan seterusnya. Ya. Nggak sembarang pengacara, pengacara kan banyak. Kececeran di jalan. Banyak kamu jalan pengacara pulang di pulang, pengacara pulang nanti di pulang, pengacara ini. Nggak semua orang bisa kamu ambil. Kamu tanya-tanya dulu, urusannya apalah kasus ini, kasus itu. Bagaimana pulang? Bagus dia, gini, gini, gini. Sering menangani kasus dan berhasil, gini, gini. Dalam urusan dunia. Selektif. Nah, baru kamu bisa percaya, tahu fulan itu begini, kamu ambil sebagai pengacaramu. Di akhirat, kamu di hadapan Allah, kamu akan ditanya segala sesuatunya, pertanggungjawaban dari selama yang kamu hidup, dan kita semua akan menghadapinya. Astagfirullahaladzim. Ilmumu, akidahmu, ibadahmu, manhajmu, dan seterusnya, akhlakmu. Kenapa tanggung jawaban? Kenapa kamu berkeyakinan seperti ini? Siapa yang ngajari kamu akidah begini? Kok bisa kamu berkeyakinan seperti ini? Dari mana kamu dapat akidah ini? Siapa yang kamu ambil dari siapa ilmu ini? Tanggung jawaban di hadapan Allah. Urusannya dunia akhirat, agama. Ibadahmu, kenapa kamu ibadah begini? Sholatmu begini, puasamu begini, zakatmu, hajimu, dan yang lain-lainnya. Dari siapa kamu ambil ini, kamu pelajari dari siapa? Ibadah, nanti akhlak, nanti dakwah, nanti mana, semuanya. Itulah kata Imam Yazid bin Harun rahimahullah, seorang alim, hujahmu nanti di hadapan Allah. Aku ambil ini dari fulan, ya Allah. Kalau dia ahlu sunnah, kamu tahu betul. Dia di atas sunnah, mengajarimu sunnah, mengajarimu hak, mengembalikan kamu kepada salafus saleh, membimbing kamu ke arah agama mereka, mencontoh salaf, tenang kamu di hadapan Allah, selamat. Hujahmu seorang alim. Dia mulia. Tapi celaka dan seribu kali celaka. Ketika di hadapan Allah itu, entah apa yang akan manusia jawab. Dari mana dia peroleh akidah ini? Dari siapa dia dapat iman seperti ini, keyakinan begini, ibadah begitu? Dan dia jawab dari fulan bin fulan, siapa fulan bin fulan itu? Kenal kamu tahu seperti apa akidahnya, kenapa kamu ambil darinya? Apa yang akan dia jawab di hadapan Rabb-nya? Makanya ijma' salafus saleh, ijma' a'immah, bahwa perkara agama, perkara ilmu tidaklah diambil, tidak boleh diambil kecuali dari orang yang kamu ketahui. Kata Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma din, fal yandur ahadukum mimman yaqudu dina. Sungguh ilmu ini agama, maka perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambilnya, dari siapa kalian mempelajarinya, kamu ambil dari siapa agama itu. Dan banyak a'imah senada dengan ini pernyataannya dalam banyak asar, Imam Auza'i, Maqsul, dan yang lain-lain. Kata Auza'i, la ta'khud dinak illa man radita dinahu khuluqahu Jangan kamu ambil agamamu kecuali orang yang benar kamu ridhoi akhlaknya, ibadahnya, ininya. Kata Imam Malik rahimahullah, adraktu bil Madinah atau di hadal masjid rijal lau yu'tamanu ahaduhum ala baitil mal lakana amina. Aku dapati beberapa orang di masjid ini, masjid Nabi, masjid Nabawi, orang-orang yang masing-masingnya kalau diberi amanat untuk menjaga baitul mal, niscaya dia terpercaya, amin, tidak akan korupsi, tidak akan nyuri, tidak akan ambil. Jadi orang soleh. Dan di masjid, kata Imam Malik, aku dapati di masjid, ahlul masjid ini orang. Ahli sholat, ahli masjid, amanat. Kata Imam Malik, fa'idha haddatha ahaduhum an rasulillah, la akhudhu an ahadin minhum, awkama qala rasulillah. Tapi kalau sudah mereka bicara, Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata ini, tidak satu pun aku percaya. Tidak satu pun aku ambil darinya. Yuqalu laisa min ahli. Karena dikatakan dia bukan ahlinya. Bukan ahlul ilm. Kesolehan alhamdulillah pada dirinya dia soleh. Tapi enggak setiap orang soleh kemudian bisa kamu ambil darinya agamamu. Dia bukan ahlul ilm. Ada dia orang tua-tua. Wa ahlu masjid wa ahlu soleh. Kata Imam Malik, hatta idza ja'ana Ibnu Shihab wa huwa syab nazdahimu ala babih. Datang ke kami ke Madinah Imam Ibnu Shihab Zuhri dalam keadaan dia pemuda belia, tapi alim imam dalam hadis. Kata Malik, kami pun berdesak-desakan di pintu rumahnya. Kami yakni para ulama hadis di Madinah berjubel-jubel berdesak-desakan mendatangi majlisnya. Anak muda ini dikenal dan diketahui keilmuannya. Ilmu derajat yang jauh lebih tinggi dari sekedar kesolehan orang. Mungkin pada dirinya dia soleh. Sholatnya masya Allah lima waktu di masjid, insya Allah di shof awal. Amanatnya kalau dia amanat seperti yang Imam Malik katakan. Banyak dari mereka nasallallahu alaihi la amanah wala salah. Apa amanatnya pun ancur-ancuran. Nipu sana, nipu sini, ngemplang sana, ngemplang sini, bawa lari uangnya orang, hutang gak dibayar, ini, itu. Banyak merugikan orang, boleh. Tidak diambil kecuali dari ahlinya. Itu pula yang mereka katakan, la yukhadul ilmu illa man syuhidalahu bittalab. Tidaklah diambil ilmu itu kecuali dari orang yang ma'ruf, dikenal dengan talabul ilmnya. Pulang duduk bersama syekh pulang, bersama alim pulang, menimba ilmu, diketahui ma'ruf. Silsilahnya ma'ruf, dikenali. ada kemana lapat-lapat mereka berbeda, tapi maknanya sama, bahwa agama itu tidak boleh dipercayakan dan diambil kecuali dari orang yang kamu kenali, kamu ketahui akidahnya, ibadahnya, manhajnya, dan diketahui bagaimana sepak terjangnya selama ini, bagaimana keistiqomahan dia, seperti apa perjuangannya terhadap dakwah, pembelaannya terhadap dakwah, terhadap para ulama dakwah, masyaikh, ma'ruf, diketahui. Sebab terjangnya dari orang-orang yang seperti itu, ironisnya manusia itu hanya pelit dalam artian hati-hati sangat kalau urusan dunia, kalau itu berkaitan dengan materi, agama buat dia gampangan sambil lalu saja. Kalau semateri, jangan tanya. Gimana kamu tahu manusia kalau itu semateri? Tidak ada yang mau ngalah dan tidak ada yang mau gegabah, nggak mau dia. Dalam segala hal di kehidupan dunia, sakit, nyari dokter, seleksi, ya kan? Apalagi ini orang yang kamu cintai, istrimu yang kamu cintai sakit, anakmu yang kamu sayangi sakit, berangkat langsung di jalan ada dokter langsung berhenti masuk? Enggak. Nggak mau begitu. Tanya-tanya dulu dokter siapa yang pinter ya. Apa? Tanya spesialisnya, spesialis internis. Wah, ada banyak. Di jalan sini ada, di jalan Projakal ada, di situ ada, di kilo 10, di kilo 1. Siapa yang paling pinter? Siapa yang paling pengalaman? Kenapa? Ini orang yang paling kamu cintai. Kamu sayang betul, bagaimana dia bisa sembuh? Dunia. Hati-hati sedang. Tanya-tanya. Nyumbang-nyumbang. Pinter mana dokter itu sama itu? Ke dokter apa atau kalau sakit? Bangunan, ya begitu. Kamu mau bangun rumah. Nah, ada comot, ada tukang di luar bawa cetok, bawa pacul, bawa ini petil, kemudian kamu percaya. Tanya-tanya dulu apa tukang yang pinter. Pulaan itu bagus, ya bangunannya kencang, anu bangunannya kuat, hasil perbuatan dia itu gak mengecewakan, begini begini begini, tanya sana tanya sini supaya kamu gak dirugikan urusan rumah. Wah, kata dalam hampir setiap lini, setiap masalah dunia, hati-hati sekali. Tanya sana, tanya sini, bagaimana bulan, seperti apa bulan. Ini ada urusan agama. Ya Allah, man habba wajah. Dari siapa saja yang ada sudah. Suwer, huwer, ulima, bibi, khair. Sejadinya sudah. Pokoknya ada orang bicara, ada yang datang, ada majlis, bismillah duduk dengar. Nah, yang terima, yang baik kamu terima, yang jelek jangan kamu ambil. Lah kenapa dalam pertukangan gak gitu, yang bagus kamu bayar, gak bagus ya nanti cari tukang lain. Ya subhanallah. Alhasil kembali kepada Imam Barbahari rahimahullah, makanya beliau ingatkan, berhati-hatilah, jangan kamu tergesa-gesa, terkhusus yang ada di zamanmu. Timbang, perhatikan, tanyakan, benar atau tidak, sesuai apa enggak dengan manhaj, seperti apa akidahnya fulan, seperti apa pemahamannya, bagaimana manhajnya, dengan siapa dia berjalan, karena akan diketahui keagamaannya dari sana, dengan siapa dia jalan, dengan siapa dia datang, dengan siapa dia pergi, dengan siapa dia masuk, dengan siapa dia keluar, artinya diketahui dari semua itu, diseleksi. Karena dampaknya besar kalau kamu salah, seperti kata Barbahari, kamu akan terjatuh ke dalam neraka. Alhamdulillah. Nah, kalau dunia kerugiannya kan cuma materi, entenglah walaupun seberat apa bangunan, paling-paling ambruk bangunan kamu, materi. Tukangnya bahlul, kamu gak tahu, akhirnya ngawur bikinnya, rumahmu ambruk, jual, rugi 100 juta, 200 juta, enteng kecil, bisa dicari lagi uang. Kedokteran, itu ruginya paling materi, kamu bisa bayar 1 juta kali 500 ribu, bersama obat kamu tebus di apotek ternyata salah, ternyata nggak sembuh, rugi kecil. Jadi kalau agama, kesalahan yang bisa menyeret kamu ke neraka waliyadzubillah, dikubur sebelum akhirat nanti yaumul qiyamah, seperti apa nasibmu di barzah, di alam kubur, kemudian nanti di hadapan Allah SWT. Makanya berhati-hatilah, tarawi, jangan tergesa-gesa, jangan mudah tergiur, jangan mudah terkecoh, jangan mudah terkelabui oleh semboyan, oleh propaganda, oleh kata-kata manis dan semisalnya. Tanyakan, timbang, berhati-hatilah, ini modal berharga kamu, paling mahal bagimu di dunia dan akhiratmu, agamamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kalau untuk sesi berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.